anjene wong wedok yo ngono iku, Pak. Lek gak cerewet yo duduk wong wedok. Aja kaget lek bojomu isuk konser awan, konser sore, konser bengi, konser. Tak. Isuk ngomel tak. Awan ngomel tak. Sore ngomel tak. Mulane saiki ana lato-lato. Iku gawe ngimbangi lambene wong wedok. Lah nek wong lanang iki wajib duwe lato-lato. Apan bojomu ngomel tak main kantek tak. Ayo saingan. Apan sing gak mingkem ya tatapno lambene tak. Oh, iko. Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du. Janabal kurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, Gus Alawi. Yang kita ta'zimkan, kita suwuni pangestu dan doa pejabat pemerintah dari sipil, TNI, dan Polri, Pak Camat, Bu Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, adik-adik santri, bapak dan ibu seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam ini, mudah-mudahan dirahmati dan diridhai Allah. Mudah-mudahan disyafaati Rasulullah. Mudah-mudahan hidupnya maslahah, manfaah, dan barokah. Mudah-mudahan Islamnya tambah mantep. Mudah-mudahan imannya tambah kuat. Mudah-mudahan akhlaknya tambah mulia. Mudah-mudahan takwanya tambah sempurna. Mudah-mudahan ibadahnya tambah istiqomah. Mudah-mudahan saat menghadap Allah semuanya sudah ikhlas dan siap bi husnil khatimah. Sampun siap napa dereng? Kehadiran malaikat jurupati, malaikat Israel datang panjenengan sampun disiapaken napa dereng? Umpami ibu-ibu wangsul saking ngaji niki mangke nduki griya jenengan ditugeni malaikat Israel. Sikapnya ramah dengan senyum indah, terus jenengan diaturi ngeten, ibu, kula niki Israel, kula siap ngeterno ibu ten suwarga. Ibu nyuwun diterno sak niki nopo ulan ngajeng, milih pundi? Atau bapak-bapak pulang dari majelis ini, bapak sampai rumah jenengan didatangi malaikat Israel. Terus dawuh ngeten, bapak mohon izin, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu bapak untuk boyongan. Pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini apa minggu depan? Pun, mboten usah jawab, insya Allah kulo pun ngertos jawabannya wong pericek. Soalnya wong pericek niki pinter-pinter. Bantah. Mesti lek jawab ngene, meneh-meneh ae malaikat. Aku isek sehat, aku isek kuat, aku isek pengen manfaat. Ambekan maneh lek berangkat saiki kesuwen do alam kubur ning kono cuma nganggur. Padha-padha ngenteni aku tak ngenteni nang donya ae. Jawabane sampean lak ngoten se. Oh ya, kotoro. Mesti ngono jawabane. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Setiap manusia ketika didatangi kematian pasti tidak siap. Pasti minta diundur, minta ditunda. Jenengan ketoke kok kaya wedi mati. Nggih. Angsal napa mboten wedi mati niku? Ya Allah, wong prijek ayu-ayu kok oon ya. Ditakoni ngono kok gak jawab. Wedi mati niku angsal napa mboten? Angsal, gak apa-apa. Jangankan wong prijek, putrine Kanjeng Nabi, Sayyidah Fatimah niku wis dibisiki Kanjeng Nabi ngene, "Nduk Fatimah, dalem Abah. Awakmu sok nang swarga karo aku. Awakmu sok dadi Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, dadi ratune penduduk swarga. Aku wis karuan jaminan swarga dadi ratune wanita-wanita penghuni surga." Ngono ku Siti Fatimah sik wedi mati. Tahu matur ngene nang Kanjeng Nabi, "Bah, apa nduk? Lapo sih Bah wong e atek nganggo mati barang?" "Iya nduk, kabeh wong ya mati. Kula wedi, Bah." "Iya nduk, kabeh wong ya wedi. Gak apa-apa, saiki awakmu wedi mati gak apa-apa. Menelek wis wayahe, awakmu pengen-pengen dhewe." Dadi nek wis wayahe iku malah gak wedi, pengen-pengen dhewe. Iki ana sing wis pengen? Bu, Kapolsek mpun pengen? Dan ramen mpun pengen? Oh dereng. Gak apa-apa ndak, gak apa-apa. Saiki dereng kepengen gak apa-apa. Kadang-kadang ngono ku kepingine dadak kok. Sopo ngerti kok tutuk omah moro kepingin. Semua manusia ketika didatangi kematian itu minta ditunda, minta diundur. Ngoten turune Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nek nyaut Allah gayahi kaya wong sambat kakean utang ngono gitu. Yo aja ketokno rek oleh utangmu akeh. Allah. Sing semangat ngono lho, gak ketara lek utange akeh. Ya Allah Gusti, Pangeran kula. Kula ampun dipundhut sakniki rumiyin. Ampun dipejahi sakniki riyin Gusti. Kula nyuwun diundur sekedap mawon ila ajaling qarib. Dilu ae. Kula njaluk ditunda nggih Gusti nggih. Kenapa? Rata-rata manusia ketika didatangi kematian kok minta ditunda, jaluk diundur. Para jamaah, ada dua alasan utama kenapa manusia ketika didatangi kematian minta ditunda. Alasan yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena merasa belum cukup memiliki bekal. Niku alasane. Lapo wong lek ditekani pati kok njaluk diundur. Sing pertama sebab rumangsa abot pisah karo sing disenengi sing kate ditinggal. Moh pisah karo sing disenengi. Apa iku? Donya simbule ana loro, satu harta kekayaan, dua anak. Mangkane ayat sak derenge niku lak a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa kepada Allah. Jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu melupakanmu dari berzikir kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Para jamaah, harta kekayaan dan anak-anak itu dua hal yang sangat dicintai oleh semua manusia. Padahal nek mati mesti ditinggal. Mangkane karepe moh mati, soale moh pisah karo donyane, moh pisah karo anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabeh wong iku seneng nang donya. Sepurane wis gambarane ngene ae wis. nyawang aku malah nyawang degan. Iku yo katekon delek nandi. Kowe nanti gletakno nang kono. Jarno diombe wong loro iku gak apa-apa. Mosok aku tak ngaji ae. Ku isin yo. Wes dolan kono awas goling. Lah wes kono wes. Pun-pun kersane ten mriku, pun-pun. Pun. Pokoke aku ngaji gak suwe, sak kuatku ngadeg ngono. Lho, lah aku kate dikai kursi yo gak enak rek. Nduk pinggirku ana gos, ana kiai-kiai, ana wong sepo-sepo. Aku kate metingkring nang ndukur ijen. Yo gak enak. Engko aku kate lungguh nduk isor kene, sing mburi mesti nyongok-nyongok ngene. Wis aku ngalangi ae ngadeg, tapi ngadeg terus iku yo kesel Bu, takokno bojomu lek gak percaya. Wong pricek kabeh seneng donya, nggih napa nggih? Wong pricek kabeh seneng duit, nggih napa nggih? Ketara. Sapa sing gak seneng duit? Kabeh wong iku seneng ngono lho. Sing tani nek ambek dhuwit ya seneng, sing dagang nek ambek dhuwit ya. Sing pegawai negeri nek ambek dhuwit ya. Sing dadi polisi nek ambek dhuwit ya. Sing dadi tentara iki lho nek ambek dhuwit ya. Kiai ku lho. Yo kiai. Kok guyumu kok gak enak. Mbok pikir kiai ngaji golek duit ngono. Suudzon. Kula niku ket biyen diundang ngaji nandi wis gak tau mikir duit, gak tau mikir sangu, gak tau mikir bayaran. Temen, soalnya wis dipikir panitia. Lapo melu-melu mikir. Kurang penggawean. Uang donya mulane fitnah terbesar umat Kanjeng Nabi niku diantarane donya golek donya polae gak karuan kaya gabah di sirah gawe sekil sekil gawe isok ta direwangi riwa nyaut to ngalor ngetan maju mondar mobat moncat morak, mosak, nibo, kalang, gulung, jongkir, wes, kono kari nerusno, aku sengge kata-kata yo kentekan, ini gue langgelek dunyo, padahal nek jare Kanjeng Nabi yo, adunya jiva, dunyo iku batang, dunyo niku napa, Kanjeng Nabi ngono lek dawuh. Donya iku batang hina kotor menjijikkan wong umpama ngerti hakikate donya gigu cici mangkane Sayyidina Abu Bakar Siddiq nalika ditawani Kanjeng Nabi ayo sapa sing kepengin nginfakno donyane gawe perjuangan agama langsung ngacung kula Kanjeng Nabi pinten Abu Bakar sing diinfakne sedaya donya kula kula kekno soalnya Abu Bakar Siddiq nyawang donya iku ketok batang. Yo gak eman blas nyoh, nyoh, hi nyoh wong batang ae. Dhuwit yo nyoh, hi nyoh kabeh nyoh, nyoh wong batang. Dadi gak eman balas. Wong iku lek wis mukasyafah. Nyawang donya iku ketok batang. Wong lek wis ma'rifat, nyawang dhuwit iku ketok laran. Lek aku durung iso aku. Aku durung iso. Nyawang dhuwit nang ketok laran durung iso. Aku sampai saiki nyawang duwe yo ketok duwe. Engko lek aku ngomong iso, bahaya lek krungu panitia. Iso mari ceramah mulih digawani larahan temen. Nek aku durung iso aku. Donya iku apa? Lho gak nyaut, donya iku apa? Batang. Mangkane ana wong polahe gak karuan uber-uber donya, iku berarti yo uber-uber. Ana wong senengane ngelumpukno donya iku berarti ngelumpukno. Ana wong senengane numpuk-numpuk donya berarti numpuk-numpuk. Apa maneh ana wong ribut tukaran gegeran rebutan donya iku berarti rebutan. Nah, padahal sampean tak kandhani, makhluk sak donya iku sing senengane rebutan batang iki cuma sito, apa asu. Lho nggih sing senengane rebutan bathang iku cuma asu. Mangkane ana wong nang gegeran perkara donya. Tontoken wajahe lak mirip. Apa maneh lek wis bantah-bantan. Power sis. Kabeh wong seneng donya. Kabeh wong seneng anak. Lho iki Quran iki sapa sing kate bantah? Aja sampe donyamu, anak-anakmu ngelalekno awakmu nyang Gusti Allah. Gara-gara donya, gara-gara anak, gara-gara seneng donya, gara-gara seneng anak, sampe lali dzikir, lali nang Allah. Iki bukti anjane kabeh wong seneng donya, kabeh wong seneng anak. Sak prijek sapa sing gak seneng anak? Wong nikah omah-omah nang gak duwe anak, sedih puluhan tahun. Omah-omah rabi nang gak duwe anak, sedih, bewingung sampai moro kiai njaluk donga. Nek perlu alate diperiksakno. Iki kurang jebobok ta kurang lincip. Kepingin duwe ana. Mangkane donya karo anak iku ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, ujian niku ana sing nyenengno, ana sing gak nyenengno. Wana balukum bisyarri wal khairi fitnah. Ana ujian sing nyenengno, ya termasuk donya, anak, duit, rezeki, omah. Iku ujian sing nyenengno. Ana ujian sing gak nyenengno, kaya tiba, lara, kecelakaan, kelangan, dicelathu bojo. Terus ceramah gak dikatekno. Iku yang ujian sing gak nyenengno. Dicelathu bojo iku yang ujian sing gak nyenengno. Pak nate Pak dicelathu bojo Pak. Bendino. Wes-wes anjene wong wedok yo ngono iku Pak. Lek gak cerewet yo dudu wong wedok. Aja kaget lek bojomu isuk konser awan, konser sore, konser bengi, konser tak isuk ngomel tak awan ngomel tak sore ngomel tak mulane saiki ana lato-lato niku gawe ngimbangi lambene wong wedok. Lah nek wong lanang iki wajib duwe lato-lato. Apan bojomu ngomel tak main kan tak ayo saingan. Apan sih gak mingkem ya tatap no lambene. Tak. Oh, iko. Iko. Asline kanggo ngimbangi lambene wong wedok. Soale wingenane wis dikeki pandemi 2 tahun dingongkon gawe masker. Nyatane sik pancet tak. Wis dimaskeri lho iku. 2 tahun wis dimaskeri lambemu iku. Heh, lambemu yo. 2 tahun lebih wis dimaskeri, ku karepe aja gak etek-etek. Pancet iki etek-etek, metu lato-lato. Iku asli akibat lambene wong wedok. Iki nek dikai lato-lato ngene iki sik gak mandek, dicor meneh lambemu. Anjene lek wong wedok nang gak cerewet ya gak pantes. Soale wong wedok iku teliti. Sosok satu saya diurus. Uang itu semakin teliti semakin cerewet. Wong wedok teliti mulane konpetan ya telaten. Mencoba wong lanang konpetan. Ya bundas kabeh sira. Ngono. Ah bapak, bojo cerewet iku gak kena disowok. Jiarno ae santeke baterainya. Mergo wong wedok cerewet iku padha karo gudik. Adek dikukur tambah bekonyok. Wong wedok cerewet nang dituturi tambah dadi. Iku Quran wesan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bojomu mungsuhmu. Dadi nek ada kata-kata atimu kudu ngomong Pak bener Qurane. Bener Qurane. Wis jarno enteni baterene entek. Ada kata-kata ngelek mandegrek nyauto titik ae. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wes. Soale wong wedok teliti. Mulane lek nduk pasar sing sering keblondrok iku wong lanang. Wong lanang gak teliti. Tuku sak tuku sering keblondrok. Lek wong wedok jarang wong wedok keblondrok. Teliti. Tuku jeruk setengah kilo lho. Jeruk petung keranjang dipenyeti siji-siji. Saking telitine. Heh bakule pegel, Mbak. Saman ki sida tuku tagak sih, Mbak. Ya tuku tapi meleh. Mele yo mele aja dipenyeti kabeh. Engko lek le basa ya apa? Penyeti siji-siji. Akhire takon, "Ngene iki sak kilo piro, Bu?" 20.000, Mbak. Cek larange. Jeruk sak opel-opel 20.000. Bakule mangkel. Lah ya, Mbak, Mbak. Rupamu ayu, opelmu sak jeruk-jeruk. Wes. Wes aku mik gugah sampean tok. Lek wis melek saiki ngaji. Kula diluk mawon. Lho, lha mau Gus Alawi kan wis suwe ngajine. Soale sampe kesel ngenteni aku. Ngapunten, Gus. Ngapunten sampe katok-tok nandi sih wong iki. Arek-arek sampe kemeng tangane ngaung ngene. Ini angone aku teko kene sik dirokno mbek telat teko iki. Iku lho kudu ngireng lho ngelokno aku. Aku wis mlayu-mlayu mrene iku. Iki mau teko nggone telanak Gedung Pring. Dalane ya lumayan joglak-joglak. Aku modon ya gak atik mangan. Langsung mlayu munggah mobil berpah banter mrene. Iki mau aku ya gak mampir karaoke ya enggak. Kowe langsung ke playu-playu, tutuk kene sik dipaido ambek kudu ngireng iki. Wes rungokno. Sopo sambat weteng kukaku? Kalahmu sementing gak ngompol. Ngene, Pak, engko tutuk omah katoki bojomu jemoken. Teles tagak. No, iku nek guyu sampe kaya ngono. Wes rungokno. Bondo donya ambek anak iku ujian. Ujian sing nyenengno. Ya ngene. Wong iku lek sik enom kaya aku ngene iki. Lah timbang iku, ayo. Ada guyu. Iku sik enom anakku wek. Rabi maneh sik payu anakku. Ya dirimu ya gak payu san. Wedi gak patek di dhuwit ngono. Lha timbang iki barang gak nyesek nom anakku to. Lha mbok bandingno mbek arek-arek iki ya karoan nom iki. Aku lak ngomong wong iku lek isek nom kaya aku dibanding iki. Lho, gorong mari wis diwok jare ngono. Masih ambek iku ya nom anakku. Sangkingane brengose dicukur. Mecek ketok nom ngono ah, bukaan pok kok biyahmu. Mabluk wisan. Lah ya padha, tapi kan sik manisan aku wek. Ayo jejer ta. Nah, kira wong-wong tetep milih aku. Nyatane sampeyan akeh sing dinteni aku, dudu dirimu. Halo. Gak betah, mulih. Nek ngaji ambek Anwar Zahid gak betah dikojlok, mulih. Kapolsek dan Ramil mumpung gurung. Boleh meninggalkan tempat. Tak laporno komandanmu copot. Menengo kae. Iki urusane wong gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, kula niku seneng guyon. Engko nang mbopek ati. Napa aku digojlok iki tak njegur kali ae. Aja saken anakmu yatim kok. Wis meneng oh. Wong iku lek sik enom kaya aku ngene iki. Balene mana? Lek tontonan ta nduk foto iku lho sing enom dhewe sapa? Ayo tontonan. Nduk foto iku lho sing enom dhewe sapa? Lah sing klambi ireng iku sih. Sing manis dhewe ndi? Ayo. Ku klambi ireng iku tontonan. Sing loro medeni. Soale wibawa, alim. Lah nek sing iku kan nyenengno modele. Emboh. Ngerti ngene mau gak berangkat aku. Dalanmu iki sik masuk wilayah Indonesia ta gak iki? Tasik Bandar Namel ge. Dalane Masya Allah. Ngono aku tutuk kene ke pelayu-pelayu sik dilokno ambek kudung ireng iki. Telat jere. Coba dalanmu enak lah tutuk kene ket mau. Niku aku wis mumbul-mumbul ngene nang mobil. Wis aja halok ae ta. Nggarakno aku bingung ngene iki. Wong iku lek sik enom biasane gorong ngrasakno lek donya karo anak iku ujian. Rumangsane gak katene pisah. Lamono pisah ya sik suwe ngono rumangsane. Tapi engko lek wis tuwa, apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal, biasanya mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian. Karena mulai sadar sebentar lagi akan ditinggal. Nah, sekarang berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Nah, sing nyaut iku wis krasa iku. Ya aja syukur jeplak ngono rek. Ngomong iku kudu ana watone, kudu ana dasare. Iki lek berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Panene umatku, usia harapan hidup rata-rata umatku iku antara umur suwidak nganti tekan 70 tahun. Rata-rata. Dadi umpama cara disurvei ngono, umat Kanjeng Nabi iku rata-rata umure antara suwidak sampai 70 tahun. Ana sing lebih, ya ana sing kurang. Tapi lek digawe rata-rata, akeh-akeh umume suwidak tutup 70. Lek gawe ukuran yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun sedo. Makane wong pricek sing saiki umure wis suwidak 2 tahun punjul 11 wulan. Berarti kari piro? Sak wulan lek mung ngitung ya apa wis kepotong suwengi pisan. Ya Allah. Nah, mulane kula sampeyan diperintah wis ta le lek lato-lato wis engko ae nek ibumu pas ngomel tek-tek-tek-tek ngono lho. Heh, mulane kula sampeyan disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Tak baleni, tak baleni. Kula sampeyan dikengken latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, mboten usah ngangge latihan. Mati niku gampang. Saking gampange kabeh wong ya iso. Arek cilik ae lho iso. Mulane mati niku gampang. Saking gampange sampai saiki gak ono sekolah jurusan kematian. Pelatihan kematian, diklat kematian, kursus kematian, mboten wonten. Ancene gampang. Zaman ojo kuatir Pak. Zaman ojo mikir, engko nang aku gak iso mati. Iso. Gampang kok urip iki telaten ono ae. Engko lak mati-mati dhewe. Makanya kita enggak disuruh latihan meninggal dunia, tapi disuruh latihan meninggalkan dunia. Kalau mati mboten usah latihan. Mati niku gampang. Kematian itu a mysterious problem. Ya mbah aku juga ngerti yoan. Kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersamaan. Ada yang masih berupa bunga namanya manggar sudah berguguran. Ada yang sampai jadi bluluk ceblok. Ono gedian titik dadi cengkir rontok. Ono gedian maneh dadi degan gogrok. Ono gedian maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono klopo iku sampai tua kisut coklat kunting bungkek kecepit blokang. diokro kok kro gak kenek, bacing ora tedas, kate dipenek males wong bungkek, dinteni gak logor-logor. Ono sing ngono. Nah, kematian manusia juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Kaya sek manggar sudah berguguran. Ini masih di dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan kadang-kadang digugurkan kandungannya. Karena mungkin kandungan itu hasil dari pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Lek wong prijek ngarani tengkek biri. Meteng dikek rabi kari. Lek wong biyen LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Lek Bojonegoro wis modern, ngono ku diarani MBA, Merit by Accident. Wong kene gak ngerti ngono iku. Ana sing sik tas lahir procot langsung dicenet, ditekek, diidek-idek, cecel indek-endek wadahi tas kresek. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Tapi ana sing wae turipe. Gak mati-mati. Sak pantarane lho wis do mati kabeh. Sak boloe lho wis do mati kabeh, sak barakane wis do mati kabeh. Dene sik awet ngono gak mati-mati, kecepit blokeng. Padahal wis lara nemen, diwacano Yasin ya sik mendeles. Diwacano surat Ar-Ra'd ya sik mendeles. Gak mati-mati, yuk kecepet belokangmu. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Coba kula tanglet dijawab, sing kendel karo sing wedi matine dhisik endi? Ini gak mesti. Kadang sing kendel maju perang gak mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Sing wedi ngungsi mati dhisik kebom. Ngono iku. Mati ki ngono. Ayo coba. Halo. Jawab sayang. Sing uripe ati-ati karo sing biayaan, matine dhisik endi? Gak mesti. Kadang ana arek numpak sepeda motor nduk jalan raya lho, biayaan. Melakui 180, 190, 200, wang, sentiet, seleor, nyelempet-nyelempet, nang trek, nang bis, nang gone tronton, nang teleler, sing, sing, sing, sing, biayaan, yo gak mati, selamat, ono sing hati-hati, numpak sepeda motor, melaku 20, mian, diambung tronton. Hati-hati mati dhisik. Ya ngono iku. Ayo maneh dijawab. Heh, sing sehat karo sing lara-laron, matine dhisik endi? Lah iya, kadang sing lara-laron awet to gak mati-mati. Sing nunggoki sampe katok. Lek ndonga ya Allah Gusti, nek badan jenengan pundhut nang jenengan pundhut. Pegelen ngramut. Lah sing sehat saiki jek ngaji. Engko totok omah mati, saiki wonge ngantuk. Ayo gak melek kon. Halo. Halo. Maneh maneh maneh. Sing nom karo sing tuwa, matine dhisik endi? Ora mesti. Kadang dhisikan sing nom. Temeriki enten mboten? Putu mati dhisiki bae. Mesti wonten. Ngono lho. Ayo sing banter ya, sing banter ya. Hoi. Sing wis rabi karo sing sik jomblo, matine dhisik endi? Ora mesti ngono lho. Banter, sing melarat karo sing sugih, matine dhisik endi? Sugih. Sing jawab mesti melarat kabeh. Nyengkakno ngono modele. Sepurane ya sing sugih-sugih. Lah aku wani ngarani sing diunggahno panggung iki sugih. Dirimu melarat. Sepurane aja mangkel. Lah umpama dirimu gak melarat, lungguhmu no kene. Mergo dilirum rarat ya trimo dempok-dempok nokono ku. Salahmu melarat. Terima-terima no sepurane ya. Padahal pengajian iki lho urunane wong melarat. Aku yakin iki urunane wong melarat iki. Sing lungguh kursi empuk-empuk nondur panggung ira melok urun iki. Ayo nyumbang piro? Ajeng. Iki piro nyumbang piro? Ra enek sing ngurun iki tapi engko melok mangan bareng aku. Ra isin. Ngajur ya wis kok. Ngono panitia sentimen. Awan pejabat wong sugih teko keri enggak ana ngarep unggahno panggung. Wong melarat teko ndisi dongsong-dongsong nang isor gedang ngono. Padahal wong melarat itu gak ada di dongsong no londongsong dongsong dewe. Ayo sing gak terima ngadeko. Ancane gak urun temen kok. Meneng kok gak ana sing wani. Ada yang ngaduk ya malah ketoro kelakuanmu. Nah, aku ceramah kok. Lho acara iki nek gak ono aku buyar. Tapi gak ono sing nang panggung iki, tetep jalan acara iki. Betul. Ayo minggat to kabeh. Macem-macem. Ngene manuto ta manuto. Cek gak nemen-nemen kok. Ngonoe lungguhe kursi empuk. Tonton sing ngono iki, tonton. Nonton ngono iki kok. Ngono. Lungo grogalan ngono. Penak apa iku mari kodanan kok katoke teles iki sampeane. Sebelah kono ya nek megagah aja ombo-ombo. Iku akeh orang-orang lho kono iku. Para melarat-melarat sedaya. Lho enggak apa-apa, manfaatnya lho gede wong melarat timbang wong sugih. Apa maneh wong sugih sing medhit? Wong sugih nang medhit ngerusak tatanan. Wong sugih nang medhit ngeruweti tatanan masyarakat. Gak dihormati mesti ngamuk. Soalnya dia ini rumangsa derajate luwih dhuwur. Kate dihormati, gak ana manfaate. Nyatane masjid wayah renovasi, dekne ah sing ngebosi, gak blas. Ana TPQ bocor, dekne ah sing ngebosi. Guru-guru TPQ, dekne ah sing bayari. Hak blas, terus ana lingkungan kono ana wong melarat. Loro opname ndok rumah sakit dia sing biayai pengobatane. Hak blas. Lha terus manfaate apa coba? Kano ngonoe sampean kok bungkuk-bungkuk ambek wong sugih-sugih. Oleh manfaat apa sampean? Manfaate gedean wong melarat lho tak kandhani. Ayo mangkel loh. Ana wong dandan omah ngono ku sing rewang ya tangga sing melarat-melarat nggih mboten? Nggih. Terus sing sugih mbayari tukange ta? Ngirimi panganan ta? Ya gak blas. Ayo coba lek ana wong lara sing nyambangi dhisik tanggamu sing sugih ta sing melarat? Sing melarat sambang dhisikan walaupun ngentekno jajan. Sing sugih mek takon tok. Ya apa wis enak ta? Dereng Bu. Lah iya kok gak digawe nang rumah sakit sih, kate diimbu ta. Malah ngelokno. Ayo sama lek duwe gawe Bu, sing rewang masak jibret bumbu gak karo-karuan sing blender sing petentengan kayak keringet gak karuan tanggamu sing sugih ta sing melarat? Sing melarat, sing sugih kadang moro tapi gak kira rewang, incap incip tok ini. Bapak incip ngono karo ngilokno kok kurang legi ngene iki. Bumbune ya kurang lembut, Mbak. Jare sing masak kurang ajar. Iki kurang lembut lah, lombok garing kok digawe bumbu sih, Mbak. Jarene sing ladang sing masak ngono. Oh, kakek cangkem nak tapuk parut lambemu. Buwe lho akehan sing melarat. Wong melarat iki lek tanggoe duwe gawe, buwo ngemeno sampai utang-utang iki lho direwangi utang-utang. Nggih napa mboten? Nggih. Lho, sing sugih mek oleh jentak-jentit tak jentit-jentit sampai nggawa tas cilik ngono. Nyumbang yo teleming ngono. Ayo murang-muring ya wis sing sugih-sugih gak wedi aku. Wong ancene yo ngono temen kok. Ayo Bapak, lek ana kematian, sing kerja bakti nduk kuburan, sing ngeduk kuburan, tanggamu sing sugih ta sing melarat? Sing melarat sing gambul lemah, deblu gak karo-karuan. Sing sugih kadang yo melu nang kuburan, tapi gak kira rewang. Yo mek rokokan kebal kebul. Paling banter nyengunguk ini, wis jero ta durung. Cepet rek mendung iki, mumung gurung udan. Sing ning isor perengkosan, sing nang ndukur cepet rek, jare sing ngeduk, mudhono tak uruki kon. Apa manfaatnya wong sugih sing medhit iki apa manfaate? Gak ono. Ayo gak trimo ngadeko. He menengo, iki aku menghibur ngono-ngono iku lho. Wong ngono-ngono kula jarang seneng. Kapan mana senengnya lega wayang ngene-ngene iki. Saman duwee wis akeh. Saman sak bendinane wis seneng. Aja tersinggung, tersinggung tak antemi siji-siji ambek aku. Wong praktek e yo ngono temen kok. Tandaan wong melarat-melarat iso guyu kaya. Iki nyenengno wong iki ganjaran tok. Mulane eh sampean sementara ngalah ning donya gak suwe ae kok. Sampean lungguh nisor kene lungguh ndukur. Sementara ngalah. Sampean atos kene empuk. Kene dikei mangan sampean enggak. Sementara ngalah kaya-kaya kene terhormat sampean kaya kaya kalah. Sementara ngalah menen do akhirat diwalik grimbyang karo Gusti Allah. Nang donya sing sugih apa-apa dhisik, bangun omah dhisiki, tuku kendaraan dhisiki, tuku HP dhisiki. Enggak nek iku mantu dhisiki milih. Loh, nek wong melarat bangun omah kari, tuku kendaraan kari, HP yang ngenteni second. Loh, mantu yang ngenteni sing gak payu-payu diglumpukno. Meneh nang akhirat diwalek mlebune swarga sampeyan didhisikno, alhamdulillah. Padha mlebu swargane. Padha-padha mlebu swarga. Wong sugih ambek wong melarat, dhisikan wong melarat kacek 500 tahun. Dadi sing melarat-melarat mlebu swarga dhisik. Wis seneng-seneng karo bojone, wis kramas, wis andukan, wis golong-golong ra karuan. 500 taune bolak-balik to, Bu. Sing melarat dhisik, sing sugih dikelentang jan suwi prosese. Mulane lek bojomu melarat ojo diseneni. Diramut sing apik. Soale bojo melarat iku nyepetno mlebu swarga. Ramuten sing apik bojomu ya dibalsem terus diblonyohi jelantah. Niti pawijeti rata. Ngene-ngene ya wis nyepetno mlebu swarga. Dinyet-nyet sing ledhok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dinyet. Nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu dan ada ungkapan syukur terima kasih pada suamimu. Bagaimanapun suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu. Coba pandang dengan seksama suamimu, Bu, akan tumbuh rasa sayang. Tontonan terutama lek bojomu pas turu. Nang sawangan sedikno. Diurut kondukur menisor. Nek perlu disenter gawe HP. Engko atimu mesti ngene, ya Allah, Pak. Biyen samanku gagah. Saiki melungker kaya ula dumung. Sampeyan sampe kaya ngene iki perkara mbelani aku, Pak. Sepurane, Pak, aku gelek ngomeli sampeyan. Aku durung isok dadi istri yang baik. Ngono engko. Apa rek lek guyu sampe kaya ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes tutuk endi iki mau? Kula dumung jare. Usia harapan hidup manusia itu 60 sampai 70 tahun, makanya disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati ndak usah latihan. Gampang kok. Yang perlu latihan itu meninggalkan dunia, nyapih donya. Nyapih donya, lek wong biyen ngarani lengser ke prabon, madeg pandito. Terutama kalau maaf udah mendekati sepuh, biasanya sudah banyak dikasih isyarah sama Allah, udah dikasih simbol, dikasih lambang. Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Nek sak ngisore 40 tahun, kuwi butuh-butuhe donya, seneng-senenge donya. Suwi dak taun munggah, wis gak pati butuh. Ayo coba. 40 tahun ke bawah, hobi-hobine donya, seneng-senenge donya, doyan-doyane donya, gregas-gregase donya, celutake donya. Tapi lek wis suwi dak taun munggah, gak pati butuh pisan. Ayo contoh urusan dunia ya, pakaian. Maaf, kalau masih di bawah 40 tahun, brai-brai ini, seneng-seneng nih, hobi-hobi ini. Apa mana wong wedok? Ono modelanya toko. Ini wong lanang yang enggak, petung rioyo, yo pancet, dadi ijo. Iku aja lah dum-duman kok gane NU. Lha wong wedok apa? Wong titik-titik seragam, wong wedok pengajian seragam. yasinan, tahlilan, sholawatan, manakipan, gerak jalan, rasan-rasan. Pancene seje. Eh wong lanang iki lho, koplo siji cukup, wong wedok kudung siji. Oh ya, wong lanang duwe sandal siji cukup, wong wedok sandal siji. Lah iya ngono iku, wong wedok wani nganggo pakaiane wong lanang kok. Celana kaos iki pakaiane wong lanang. Wong wedok wani kaosan, wani celana wani. Ayo coba sampean gawe OBH. Aksesoris sing luwih akeh. Anjene seje, wong lanang gak patek entek-enteki dhuwit, wong adus e gak sabunan kok. Sing penting digebyur teles ya wis. Nek wong wedok, pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Lek kosokane rewes iki, gak trimo nggih kreweng grendo. Isek pengharum helek. Isek diopok-opok cap daun sirih. Ngapal kok. Masya Allah. Wong lanang ape lunga mbek melaku kelambenan ambek melayu iso. Nggih celana lah ambek melayu wong lanang. Wong wedok ning ngarepe kaca sak leren. Wedak rangkep telu. Pakai foundation. Pakai eyeshadow bless on. Lambene dicet. Alise diaspal. Pipi kiwa tengen pasang lampu. Untu lho dipageri. Nek sing kate nyolong untumu ya sapa? Iku rai ta perumahan. Mangkane lek mlaku bojo, mlaku bareng sak bojone ya kontras, pemandangane lho kontras. Mlaku bareng mesti kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Ya mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Aja guyang-guyu. Samanku gak mikir duit dientak-entekno. Bojomu lek kerja ya sampe tontonan rupane. Awake bojomu kaya plastik kresek nek lengok letik. Mbelani sampean. Uang iku lek sak ngisore 40 tahun, brai-braine. Sama-sama. Nggih, plek. Nggih, ajengan, nggih. Tojuk, tojuk, tojuk. Please sit down. Nggih. Wah, sing guyu ketularan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi mangke lek wis umur suwi dak munggah, dak mikir. Coba lek sak ngisore 40 taun brai pakaiane diwatur. Nggih jilbab, nggih kodhong, macam-macam diwatur. Coba lek wis 20 taun munggah. Enggak mikir masih kelambi gak ono kancinge jarno. Pencuk nggih peniti. Nggih jilbab kodhong miring ya dijarno. Dek kepengin contoh, noleh mengguri, noleh mengguri dulu. Ha iku contone ya iku. Iku contone. Oh sing dikek contoh melu noleh. Ya ngono iku meneh dadimu ya ngono iku. Mulane dirimu sekarang kelihatan cantik bukan karena apa-apa. Adik-adik, sampean saiki ayu gak perkara apa-apa, sampean ayu mergo sik enom. Tonton iki lho, iya iki tonton. Meneh dadimu ya ngono iku. Mangkane lek sik enom niki aja kentir. Aja celemar-celemer, meneh dadimu ya ngono iku lah kaya iku. Lah iku lho, lho iku. Maneh urusan donya ngapunten. Pokoke lek sik sangisore 40 taun. Makanya tembangnya itu nek sak ngisore 40 tahun sik lerilir lerilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Tapi nek wis 20 tahun munggah cah angon penekno blimbing kuwi. Ngono. Lek sik sak ngisore 40 tahun lerilir lerilir. Ilir iku kipas. Kipas iku mobat mabit moncat mancit mau lho. Polae gak karo-karuan. Pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut pedih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok peletak peletik penculat penculot perengat perengut perang prung prak prek penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, paketan, pulsa, macam-macam ngene. Polae gak karuan kaya ilir sing digeleki apa? Cuma loro, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Iki simbol kemapanan ekonomi. Tanaman yang hijau melambai-lambai, kuat siap panen. Berarti kan simbol isine weteng. Betul? Betul? Urusan weteng. Nomor loro, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, berarti urusan ngisore weteng. Nganten anyar ki luwih mikir urusane weteng napa urusan ngisore weteng? Lah iya. Pokoke lek sik sang ngisore 40 taun iki targete mek loro. Weteng karo ngisore weteng. Perut sama sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Iki nek sak ngisore 40 taun. Tapi engko nek wis 20 taun munggah cah angon penekno wis kudu iso angon, angon sirah, angon mripat, angon kuping, angon irung. Wah iki keterangane butuh dawa. Kapan-kapan lek diundang maneh. Yuk. Hah? Oh, wong wedok lek kadung kenaan nek lanjut. Kono nang ngisor kari lanjut. Nang ndukur ya dengkleh nuruti kon. Lah terus lho ya temen. Contoh maneh urusan donya ya. Lek sik sak ngisore 40 taun, semangat-semangate. Suwidak taun munggah, wis gak pati mikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, hubungan suami istri, kumpul bojo iku lho. Niku ya urusan donya. Lek sik sak ngisore 40 taun, hot-hote. Greng-grenge. Suwidak taun munggah, loyo. Ayo sepurane sing umure sik sak ngisore 40 taun. Lek ngono iku karo bojone seminggu nganti tekan ping pira, Mas? Ah, ayo sepurane sing umure wis 20 taun munggah, lek ngono iku karo bojone seminggu tasik saged ping pinten, Mbah? Ping 3, Pak. Wis. Gak iso belas sisan. Wis gak iso, wis. Mas yo diulik-ulik. Gak untek balas sisan. Maneh urusan donya. Halo. Urusan donya melih mangan, panganan iku lak urusan donya. Lek sak ngisore 40 taun, doyan-doyane. Semangat-semangate, 20 taun munggah, anyi-anyi wisan. Nggih napa nggih? Nggih. Ayo misale ana undangan prasmanan. Dengan menu lengkap, semua jenis makanan ada, minuman komplit, buah-buahan lengkap. Lek umure sik 40 taun mengisor, dijak mangan ngono ku lek mangan seleksi napa koleksi? Seleksi napa koleksi? Koleksi kabeh-kabeh dimploki. Sik 40 taun menisor, kabeh-kabeh dimploki. Wis. Sing sate, sing soto, sing rawon, sing bakso, sing kabeh es teh, es degan. Kabeh wis sak buah-buahan napa ae dimploki. Tapi lek wis 20 taun munggah, dijak mangan prasmanan, lek mangan koleksi napa seleksi? Seleksi wis kakehan tarak, ngene gak oleh, ngono gak oleh. Kate mangan cumi-cumi orang, ojo kolesterol. Kate mangan sate, ojo darah tinggi. Kate mangan sing legi-legi, ojo kencing manis. Kate mangan suket lo gak oleh. Lah kangkung bayem lak suket sih. Asam aurat. Lek umure wis 20 taun munggah, dijak prasmanan. Monggo Mbah sekule titik ae. Niki sop Mbah nggih. Duduwe ae. Pompong anget kula pundhutne sate Mbah nggih, sunduke ae. Napa ngersakaken jeruk Mbah nggih, kulite ae. Atik ditutno bojone, lah bojone gualak sisan. Katen jukuk ngene ditampel, katen jukuk ngene ditampel. Nyedhok kekil, aja iku. Eleng penyakitmu. Ganti rawon, iku ya gak oleh. Gak perlu ngomongane dokter ta. Ganti soto, masih soto ya gak oleh. Panganan lek kepengen cepet matek. Arek urip matane tok delongap, delongap. Mangan kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu jadi kalau udah memasuki usia harapan hidup. Iya, iya. nyumbang 10.000 rewel. Catetane lo jek ana sumbanganmu 10.000. Jaluk maneh ta? Latihan meninggalkan dunia. Bukan latihan meninggal dunia. Ini kalau udah sepuh biasanya kan udah kasih banyak pelajaran oleh Allah. Tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, penglihatan dan pandangan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, wis gak tedas apa-apa doyanane kari bubur, isoe mek lumah-lumah ning dukur kasur, nek turu ngorok senggar-senggur, atik balak-balik ngelendur, wis gak kuat mlaku nang sumur, isoe mek kari kukur-kukur, ngoyo hae njaluk ditatur. Iku tandane wis cidhik alam kubur. Dilu engkas kate nyusul Gus Dur. Lho iki nggalek kata-kata ngene iki gak gampang lho ya, ur-ur kabeh. Angel mulane ya larang. Pengen murah ya ketua RT-mu kok ngonen ceramah. Ketua RT-mu kok ngonen ceramah murah. Larang murah ya tergantung kualitas. Larang kaya pantes wong rupa nggawa rega kok ya. Makasih. Jujur aku tuh enggak nyangka ya kalau ternyata jamaahnya sebanyak ini. Tak pikir ya Allah, aku mau ngomong dok sopir. Iki ana wonge tagak iki. Satu desane nyelempit kaya ngene. Mlebu ngisore jembatan, sret. Mlebu rene. Iki dalane wis cuwiut. Isik mlebu rene meneh. Sret. Cuwili, tak pikir wis tutuk iki. Isik rene meneh. Sret. Rawan waduh kok gak tutuk-tutuk sih aku. Mari ngono, menggok balik rene, sentiet. Endi iki kampunge aku? Aku mikire gak kira ana wonge gimana. Yang kedua, udah terlalu larut. Tak pikir ya wis kedalen wis anake wis wong pitu ya wis pokoke ngaji aku. Wis kadung diundang kok. Aku niat ngono wis. Tutuk kene masyaallah begitu sampai sini. Ternyata sepanjang jalan penuh manusia. Ya Allah ya Karim. Lagian yang kedua, saya kan udah lama sabah wilayah sini. Sobo ini loh sobo. Kan mulai tahun 2000 berapa itu saya udah sabah wilayah sini. Ini udah sering. Kirain kamu udah bosen sama aku. Apalagi sekarang kan banyak ustadz-ustadz bermunculan. Ada gus-gus yang sebenarnya bukan gus sih, ngegus. Banyak yang bermunculan, makanya aku kira kamu berpaling ke lain hati. Gak nyangka banget kalau kamu masih setia sama aku. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya. I love you. Alah mau tuwek bales. Mau tak balik no. Sung nom-nom ayo. Gak nyangka aku. Ternyata subhanallah jamaahnya sak meneh akeh. Dadi ya gak nyangka sih. Kirain orang Brijek sini udah bosen sama Anwar Zahid. Belenger ngrumokne Anwar Zahid. Ternyata enggak. Jadi makin sayang aku sama kamu. Aja guyu ae ngono. Iki carane wong ceramah ngene iki. Cek dikangeni jamaah. Ngono lho. Iya nek sing ngono ku lho Anwar Zahid sing ngangeni ngono. Lho, buktinya di HP kamu ada aku. Malah kamu enggak bisa tidur sebelum dengerin ceramah aku. Padahal suami kamu enggak ada suaranya di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor loro saiki. Apa sebabe wong rata-rata kok gak siap mati, ketika didatangi kematian minta diundur. Sebab merasa belum cukup memiliki bekal. Rumangsa gorong cukup sangune. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa bekalnya? Bekalnya yang paling utama ada dua. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati, ayat yang saya baca di awal tadi, iku lek diwaca lengkap ngene, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Nah, tadi intinya wong prijek kate mati jaluk diundur, jaluk ditunda soalnya rumangsa gorong cukup sangune. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ditunda riyen kematian kula ampun sakniki Gusti, kula nyuwun diundur sekedap mawon. Kate lapo? Kula badhe padhos sangu riyen. Napa sangune? Fa as-shadaqa. Kula badhe sedhako. Wa akum minas sholihin. Kula badhe dados tiyang ingkang sae. Dadi niki dua hal bekal terbaik menghadapi kematian. Satu, sedhako. Nyatane wong kate mati rata-rata njaluk diundur, njaluk ditunda, kate sedekah. Mboten kate liyane. Dadi wong iku lek kate mati baru ngerti, baru sadar bahwa yang paling banyak manfaatnya, paling bisa menolong, paling bisa membantu, paling bisa dijadikan sebagai bekal, sangu paling apik, paling hebat, sedekah. Buktine, njaluk diundur ampun dipejahi riyen kula sakniki. Kula badhe sedekah. Lah ngono sih. Mboten kok kula ampun dipateni sakniki riyen Gusti, kula njaluk diundur, kula badhe haji riyen, enggak. Kula badhe umroh riyen, enggak. Kula badhe poso sik bendino, mboten. Kula badhe wiridan, badhe zikir, mboten. Kula badhe sedekah. Niki sing paling gedhe manfaate. Mulane saiki non donya iki sampean tutuk-tutuk nang meditmu. Madhep rene sih keliru. Ayo. Tutuk-tutuk nang lemu medit. Wes medhit-medhit to kon. Ayo. Lah madhep rene yo percuma wong melarat. Ganti madhep rene. Ayo. Terusno lek mau medhit, aja tokno donyamu. Lek perlu untutmu aja tokno wadono botol. Mene lek kate mati mesti kroso. Ternyata sing paling manfaatiku sedekah. Loman. Orang medit-medit saya. Ya Allah, temenan, menegetun namanya. Saiki misalnya ya, sama dikei pemberitahuan. Pricek, menemati kon. Wes donyamu gak anu kayak ini, san. Bingung sama kata sedekah. Tak kayak no sopo donyaku ini. Gue nih. Bingung sama ya. Padahal iku sing paling gede manfaatnya. Sedekah. Masya Allah. Terus nomor loro, dadi wong apik. Iki Bu, sangu loro iki lho. Rungokno. Ku krungu kabar sampean iki duwe rencana kate nang swarga, sida ta? Sida. Wis weruh dalane. Hah? Duwe wong jero. Sopo jenenge? Malaikat Malik. Gayamu duwe wong jero ae. Ya apa ya? Ngene, rungokno ta. Saman lek ancene sida, sida mrono, lek duwe rencana mrono. Iki kuncine cuma siji. Enggak usah repot-repot. Apa? Dadi wong apik ngono. Wis. Lapo kok dikongkon dadi wong apik? Soale swarga iku panggonan sing apik. Cuma pantes dileboni wong apik. Wong elek nang dilebokno swarga, iku gak pantes. Kapiken wadah. Kapiken wadah lho, apa ae kapan kapiken wadah iku gak pantes. Ngono lho. Ana sampah ya diwadahi kulkas. Ya gak apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Tapi ngono ku gak pantes soalnya kapiken sing banter, kapiken wadah. Gak pantes lek kapiken wadah. Teletong sapi diwadahi rantang. Ya gak apa-apa nek rantang-rantangmu dhewe. Tapi ngono ku ya gak pantes soalnya kapiken Padahal tunggale ana wong lanang cilik ndik kuru nang gering-geringen. Terus dinggoni sabuk juara tinju. Ya gak pantes wong gawa sabuke mobat mabet tok. Kapien wadah. Apa-apa lek kapien wadah gak pantes. Ana wong wedok wayu nanti rapi wong lanang welek. Ya gak pantes kapien wadah. Angkas yang protes, mana rek kurungan kaya ngono api enang, digawe madahi manuk bungkringen nih. Angkas yang gak terima, mangkane cara fikih, ono gune kitab ada budunya watin ya, aku ya kudu guyu yuan, ono keterangan, wong lanang rupane elek, neng rabi wong wedok wayu, iku hukume makruh. Lapo kok makruh? Ganggu lingkungan. Sampai ngerusak pemandangan barang ini ngaget-ngageti wong ngaget-ngageti wong lho ndo isu-isu kok tetap kene ndo nggih be lah kan mrene karo sapa kali bojoku lho lha ndi bojomu lha niki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kok oleh ngon-ngon ngene nemu nandi kok niku amun wong elek nang dilebokno swarga gak pantes. Soale kapien wadah. Lah sampean dikongkon dadi wong apik mulai itu kon donya. Soale watake menungso ndek donya iki kegawa sampai menenang akhirat. Ahlul rungokno to. Watake wong nduk donya iki digawa sampai menenduk akhirat. Inna ahlal ma'rufid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Wong ning donya kok apian, menenang akhirat yo apian. Wa inna ahlal mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah. Wong ndek donya kok elekan, menenang akhirat yo elekan. Ana wong nang donya kok loman, nang akhirat meneh yo loman wong iku. Ana wong nduk donya kok medit, sampe nang akhirat yo medit. Watake menungso ndek donya iki kegawa sampe menenang akhirat. Modelmu kok kaya gak percaya saya tak omongi. Donya iku sawah, rungono, wong iku kayu. Halo. Donya iku tegal, wong iku kayu, nang akhirat iku omahmu, wis ngono ae lho. Ana kayu nduk tegal, kenceng, diketok, digawa mule, tutuk omah, pancet kenceng. Wong ning donya kok apik, diketok mati digawa nang akhirat, pancet apik. Kayu nduk tegal, nduk sawah, bengkong, diketok del, digawa mule, tutuk omah, pancet bengkong. Uang nang prijek kok elek kelakuane. Iku lho wonge. Wong guyu wonge. Diketok del mati go nang akhirat, pancet elek. Makane kelakuane menungso nduk donya iki kegawa sampe meneh nang akhirat. Sepurane rungokno, ana wong nduk donya nang sabar, meneh nang akhirat yo sabar. Ana wong nang donya kok ngamukan, meneh nang akhirat yo ngamukan. Mulane wong ngamukan niku gak oleh mlebu swarga. La taghdab walakal jannah. Ojo ngamukan kon lek pengen mlebu swarga. Lek ngamukan gak iso mlebu swarga. Wong ngamukan niku gak oleh mlebu swarga. Lha apa? Engko nang swarga yo ngamuk. Ngajak gelut wong yo ngerusak suasana swarga. Bingung penduduk swarga. Arek iki sapa sing mlebokno rene? Gak oleh. Tunggale sing medit-medit nang buriku barang iki. Nduk lawang swarga iku titenono meneh beke sida nang swarga, beke sida lho ya. Saman kate mlebu lho nduk lawange ana tulisane anti muharramatun 'alal bakhil wa 'ala mani'iz zakah wa 'ala dayyus. Aku mari survei. Nang hadis nduk lawangi swarga ana tulisane ngono, surga kau haram dimasuki oleh orang yang bakhil, wong prijek sing medit gak oleh mlebu. Sing melarat saweneng ya. Cocok iku. Ketara nduk tangga ya ana sing sugih medit iku. Halo. Halo. Sopo sing murang-muring? Ngawur. Murang-muring tak tinggal mulai ket mau isan. Wong aku ngajak guyon wong-wong jare. Woi, aku murang-muring lek ana wong kakean cangkem kaya dirimu ngono. Ngaji gak ngrungokno kakean cangkem. Ya kok pinter ro genten ana poko kene. Kula paling mboten seneng niku lek ana sing ganggu suasana. Contoh, wayang ngaji ana bakul semeliwer. Wayang ngaji ana bakul melangkah-melangkah ngono aku gak seneng. Terus ana sing ngomong karepe dhewe. Ngono iku. Lapa aku dikongkon ngomong lek ngomong-ngomong dhewe. Kulino kebiasaan biasane lambe-lambe kudungan. kondo pengajian wong tahlilan nih lo sampai omong-omong la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jarane Mbak Ti kate pegatan ta la ilaha illallah la ilaha illallah gak nyongko aku ana masalah opo sih la ilaha illallah mesti nglanang wong yo meneng lho padahal la ilaha illallah sak kapan aku ketemu yo goncengan karo bojone la ilaha illallah ada pegatan temen sih gak tepak yo Mbak Ti antene la ilaha illallah iku jenenge tahlilan ganda campuran yo ngono tahlilan campur rasan-rasan enten mboten sing ngoten niku enten iki wonge teko kudunge ireng wonge ayo kula sampean eh Allah ya Karim woi woi woi undanganmu iki dina Sabtu iki wis kliwat jam 12 wis mlebu nang dina Minggu aku ceraman dok ini kiwe serong dino Sabtu ambek Minggu terus mbok kongkon telung dino ngono mbok kon pirang dino hah undanganmu ki dino Sabtu tanggal pitu iki wis kliwate jam 12 wis tanggal 8 dino Minggu aku dok ini kiwe serong dino ono kiai ceramah sampe rong dino iki gak oleh wis ae eh apane sing dobel uang iku prijek prijek insyaallah gak nyongko aku semangat sama nang gak ono sing mule sikit mau karep kuwi lha ono sing kluyur-kluyur mule terus kena tak gawe alasan ya wis akeh sing mule tak tutup wis ngono malah ada yang saya tas longgo gak mulai-mulai sih mulia ta aku kok iso alasan alah jamaah wis pegelen ngono lho enggak hah? 2 jam lagi omah mundi, kok tak ampiri tak ceritani dhewe ae ya kok tak ceritani dhewe ae kok 2 jam lagi jere ya tak ampiri omahmu tak ceritani dhewe kok tapi aku yo pijetono genah men ngoyal iku yang ngono sisan ayo melu aku ae ku melu aku tak ceritani melu aku melu mobilku engko ning sore jembatan tak guak nduk kono kok wong ngaji kok gak oleh wis e lu mau lah ampun tak ceritani to bu aku ki wis mlayu-mlayu sik disalahno ae salam matur suwun ya Allah aku gak duwe bojo wong prijek alhamdulillah umpama bojoku wong kene gak iso mati tuwa paling aku zaman niku dikongkon dadi wong apik ngono tugase urip nang donya iki dadi wong apik ngono oleh sampean nek uripe apik sampe ning akhirat sampean yo apik matine mati apik lho ngono wong mati kan tergantung kebiasaane nalika urip ya mutun nas ala ma'ayshu wa yub'athuna ala ma'amatu wong iku meneh mati ini tergantung kebiasaannya nalika urip kulinane nalika urip uripe kulina api mati ini mati api uripe kulina elek mati ini mati elek ngono lho mulane wong iku nek api mati ini mati api seneng saklawase api saklawase dadi wong nang donya iki wis ketara Pak endi sing calone swarga endi sing calone neraka wis ana tandane wisan ngono tapi ngene iki aja terus mbok gawe biji lingkunganku ketoke sing mlebu neraka 8 ketoke. Ya aja ngono. Lho ancene ana tanda-tandane padha karo pelem lho, pelem gadung, poh lho. Kene lek ngarani poh ta pelem. Pelem-pelem gadung iki padha ijone, tapi mentah mbek mateng ana tandane. Pelem dijemok, gembuk, diambu, sedep, berarti pelem mateng. Ana pelem digemok, atos, diambu, gak sedep, berarti pelem entah, ana pelem didemek, gembuk, diambu, badek, berarti pelem apal wong codot uang iku kate mlebu swarga iki saiki lho wis ketara sik nang donya iki wis ketara ana tandane ancene kapan-kapan aku lek diundang meneh tak sedono intine sampean kok dadi wong apik ngono ae lek sampean apik nduk donya meneh matine mati apik ana kan wong mati iku apik mati nang ketok bersih nek lanang ketok tambah gobanteng resik wedoke ketok wayu nang mengsem terus batuke kemringet. Ya mutul mukmin bi airil jabin. Wong apik iku diantara tandane nek mati batuke kemringet lambene mengsem. Wi lanang ketok tambah ganteng, tapi wedok ketok tambah ayu dibanding biasane. Biasane biasa. Bapak ayu biasa, begitu mati iso tambah ketok ayu nang mengsem. Ya Allah. Yono wong mati ku tambah ngelek. Nyaprut betautut mecucu mbek metot-metot. Modele kaya gak patek setuju dipateni. Iya gak patek setuju dipateni, metot-metot. Anjene uripe kulino. Elek, ya ngono iku. Mulane urip dikulinakno nglakoni apik, nggih? Apik niku angel. Ana wong gak iso apik mergo kulino. Elek niku yo angel. Ana wong gak iso elek mergo kulino. Wong nyapan kulino salat jamaah. Krungu azan ngono. Langsung drodhok atine kok. Jangankan azan, sik tarhim lho. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Gak enak ya gak laris lambemu. Ada delok no suarane enak jare. Mesti gara enak ya perkara laris iku kok. Ngene ku wis tangi, anjene kulino jamaah subuh. Apa maneh adek wis azan tekan as-shalatu khairum minan naum. Langsung jerantal wis anggo sajadah. Anjene kulino. Ngono lho. Jamaah wis siap pisan, sik tarhim wis siap. Lah nek gak kulino, krungu azan iso murang-muring cangkeme sapa sih bengak-bengok. Wong krungu as-shalatu khairum minan naum malah kelon. Anjane gak kulino jamaah. Ngono lho. Uangnya, rumah eno tak? Uang nak kulino solawatan ini, gini gini, kulino solawatan gini gini. Begitu kurungu, bahibak wabaridak, langsung nyaut. Ayo sautan. Yo gak iso gak kulino. Coba iki sautan no. Wong kong ini kok saing saing ke. Yang banter tak oh ya oh para gendeng-gendeng sedaya ngono ku mesti nyaut wis ngono lha tapi nek dijak selawatan ngene iki mughrab qalbi bihubbika mughrab ya mustofan al-mukarram ya rasulallah mughrab lah nek ngene iki seneng aku nyaut kowe nenek kowe ya karo apal penggaweanmu kok. Aku pengen terus ngono-ngono kae lek sing kelen ana kata-kata. Jajal-jajal selawatan. Ini maksudnya gini, Bu. Basahi bibirmu dengan selawat, biar tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Biasane wong lanang teko langsung tepak teko pak iki duwe wis entek ayo garene saiki sembarang panang iku larang. Aku leh nguwet-wet gak karu-karuan kok. Lah mari tak kei kapan sampean ngekek aku lo kapan saiki apa-apa larang cobaan kok sampean sing nggone pasar sampean blonjo dhuwit sampean iku cukup gawe apa wae ngene iki wong wedok gak diblonjo tok kok anak jajan nggawe dhuwit iku wong sampean iku yo nakalan wingi nang njukur sawah iku lho adol gelang adol kalungku dike bondo jerine lek panen kate dibalekno lek wis panen nyanatane aku durung ditukokno rumangsane aku gak isin ngono ta lek tempat kumpulan gak gelangan gak kalungan kanca-kancaku kabeh gawe gelang gawe kalung ngono iku sampean dadi wong lanang sing gak tanggung jawab. Nah sing lanang kari urip matane tok ketap. Iku sing garakno tukaran yo ngono iku. Saiki ganti selawatan. Ngono lho, bojomu kate teko sambutan selawatan insyaallah barokah. Ngono Bu, bojomu tek-tek-tek mlebu latar ngono. Langsung persiapane. Sallallahu ala Muhammad. Nah, mbek didengkek kok cendhela lho wis teko. Sallallahu alaihi wasallam. Lah iki makanan udah tersedia di meja makan, bojomu tinggal santap. Sallallahu ala Muhammad. Jeding wis penuh isine, bojomu kari adus. Sallallahu ala. Kamar wis resik ambune wangi, berarti tebasi ditata. Lho, jangan sampai suamimu buka pintu sendiri. Pedhae dijagang, bukakan pintu untuk suamimu. Cetek, cetek, cetek, krek. Begitu suamimu masuk rumah, sambut dengan mesra. Tola al badru alaina. Lah karo nabuhi wajan ta pokoknya. Min saniyatil wada. Yakin gak gegeran. Dan rumahmu berkah dengan sholawat. Suami pun gak akan marah. Pasti suamimu tersenyum memandangmu. Lewat di sampingmu dan berkata, wong gendeng. Hei, setengah si jiwisan. Wes pokoknya ngono pesanku. Ayo dikulin anong lakoni api ngono ini. Wes, emoh, kon tambah meneh emoh. Emoh. Uang iku nek apik, ya ngene iki sing ndongakno akeh kowe Mbah Hawi, Allah yarham. Ketara wong apik, buktine sing ndongakno akeh. Ya ana ae tiap tahun sing nyelameti. Iki tandane wong apik. Sampeyan meneh lek wis mati kira-kira sing nyelameti dirimu ana wong pira? Sing mara ning kuburanmu ana pirang gledhekan kira. Lah sing nyorok kok kiai-kiai kok. Gus Dur iku bendino. Ya Allah, ratusan bus bendino. Sing ziarah ratusan bus bendino. Sampeyan meneh sing ziarah ning kuburanmu pirang tosa? Anakmu iki gorong karuan moro kok gambut tinggali warisan. Ngono lho, mangkane dadi wong sing apik. Wong nek apik selalu dikenang, selalu didoakan. Wis ngono ae, wis kapan-kapan undangan meneh. Moh. Rumangsane gak kesel ngono. Wis. Kok tak antemi siji-siji ngono. Wong ngaji kok gak oleh wis ngono. Aman gak ngrasakno aku ket mau ngadeg terus kesel. Takon ana bojomu ngadeg terus kesel tak gak. Iki lho. Sak jam setengah lebih, meh-meh rong jam ngadeg terus ket mau, gak ngombe gak apa. Yo, Bang. Ya sungkan aku kate ngombe. Wis mah wis. Ana sing donga ta? Langsung nggih, saya donga. Puntene sing kathah. Sepuntene, Bu, sing kathah. Wis. Diluk tok wis jare. La haula wala quwata illa billah. Wis tak kandhani sih, aku tak mampir ning omahmu. Wis ayo ndonga. Sing rukun nggih. Wong prijek sing rukun. Wis pokoke alhamdulillah prijek kabeh ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Alhamdulillah. Wis apa nono aliran sing model anyar-anyar sing anti Pancasila, sing anti NKRI, sing kau pengen khilafah macam-macam, wis aja digagas, aja digadeg wis. Jawaben, no I reckon you. Wis bismillahirrahmanirrahim, gak tak reken. Wis ngono. Wis manut kiai-kiai ngene, manut kiai-kiai sepuh, manut Mbah Yai Ali Imron, manut Mbah Yai Makmun. Wis manut manut Mbah Yai-yai, dudu kuwi dudu Mbah Yai ngono. Mbah Yai kok meringis ngono. Kula padha karo jenengan kula niki, gandul para kiai. Gandul para ulama, insyaallah selamat akidahe, selamat donya akhirate. Wis ngoten aja gampang kepancing karo provokasi-provokasi sing aneh-aneh, dulur-dulur cah nom-nom yang ngono. Kula ngertos ten mriki enten beberapa perguruan, semua adalah saudara, nggih? Sing pagar nusa, sing PSHT, sing kerasakti kabeh dulur, nggih? Sedaya dulur sing rukun. Saestu kula suwun sing rukun. Aja tukaran oleh apa to? Ngapunten oleh apa, Jovi? Ya, wong ning donya ya meng sedelok, ayo seduluran. Wong niku nek seduluran uripe nondi ae penak, mergo nondi ae petuk sedulur, nggih? Enten apa-apa kata sing bantu. Musuh siji kakean. Kanca sewu kurang. Ngoten prinsipe, nggih? Nggih sedaya sing rukun pun insyaallah sedaya maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم